Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 18 Januari 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Timur bersama laporan Sene Hendri. Satreskrim Polres Aceh Timur berhasil menangkap pelaku pembunuhan Asrawati, wanita yang ditemukan meninggal dunia di hutan di Dusun Sukamakmur, Desa Senebuk Bayu, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur pada Jumat 14 Januari 2022. Pelaku yang diamankan satu orang berinisial MJ, 58 tahun, warga Dusun Rukun, Desa Senebuk Pango, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur. Kasat Reskrim AKP Miftah Huda Diza Fezuono SIK didampingi Kasih Humas Polres Aceh Timur AKP Gusman Nasution saat konferensi pers di Mapolres Aceh Timur kemarin mengatakan pelaku diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah tambak di Desa Kuala, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Minggu 16 Januari 2022 malam. Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan melanggar pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana, subpasal 338 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara dan pidana mati atau seumur hidup. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari Aceh Timur, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama Subur Dani. Polda Aceh melimpahkan 6 orang tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengaspalan jalan di Simelu tahun anggaran 2019 ke Kejaksaan Negeri setempat kemarin. Direskrim Sus Polda Aceh, Kombes Polisi Sony Sonjaya SIK dalam keterangan tertulis menyampaikan keenam tersangka yang dilimpahkan tahap 2 adalah IH selaku pengguna anggaran tahun 2019, IB pengguna anggaran tahun 2020, BF selaku PPK, MI PPTK, AS selaku kuasa direksi, dan YA yang merupakan pemilik pekerjaan. Selain itu jelas Sony juga ikut diserahkan alat bukti berupa uang tunai 100 juta rupiah, 4 unit truk dengan berbagai jenis dan 1 unit AMP atau aspal mixing plant yang terletak di Desa Mitum, Kecamatan Simelu Barat, Kabupaten Simelu. Sony mengatakan kasus korupsi tersebut terjadi tahun 2019. Proyek pengaspalan dianggarkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Simelu, di mana PUPR Simelu memiliki pekerjaan berupa pengaspalan Jalan Simpang Batu Ragi Jalan arah Simpang Patriot dengan nilai kontrak 12 miliar rupiah lebih. Proyek yang anggarannya bersumber dari DOKA 2019 tersebut dilaksanakan PT IMJ, inisial perusahaan, di mana kemudian pekerjaan tidak selesai dikerjakan 100%. Sehingga jelas Sony, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, ditemukan kerugian negara 9 miliar rupiah lebih. Sudarlun, masih dari Banda Aceh. Kepolisian daerah Aceh melalui Ditreskrimum bersama Satreskrim Polres Langsa berhasil mengungkap kasus pembakaran mobil Ketua Yara Langsa yang terjadi 20 September 2021 lalu. Tim gabungan Polda Aceh dan Polres Langsa mengamankan pelaku di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Minggu 16 Januari 2022. Direskrimum Polda Aceh, Kombes Polisi Ade Haryanto SHMH melalui Kabid Humas Kombes Polisi Winardi SHSIK MSI dalam keterangan pers mengatakan ketiga pelaku adalah SY alias S 39 tahun, AS alias L 45 tahun, dan SF alias B 42 tahun. Winardi menuturkan penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat tentang keberadaan pelaku di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya tim gabungan berhasil mengamankan SF alias B, warga Ranto Slamet, Aceh Timur. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali mengamankan dua pelaku di Kota Langsa. Dari hasil interogasi singkat, jelas Yunardi motif pembakaran dilakukan atas permintaan seseorang. Namun sambungnya, kebenaran dari pengakuan pelaku tersebut masih didalami agar misteri pembakaran mobil menjadi lebih terang benderang. Ia mengatakan saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Polres Langsa untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Sudarlun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Lok Sumawe bersama laporan Saiful Bahri. Tahapan karantina 105 pengungsi Rohingya di Balai Latihan Kerja Kandang Lok Sumawe Senin 10 Januari 2022 atau 7 hari lalu telah berakhir. Namun sampai dengan Senin 17 Januari kemarin belum ada kejelasan kapan mereka dipindahkan dari BLK Kandang Lok Sumawe ke daerah lain. Untuk diketahui, sebuah kapal pengangkut imigran Rohingya kembali memasuki perairan Aceh, tepatnya di perairan Kabupaten Biren, 45 mil laut bibir pantai. Keberadaan kapal asing ini pertama kali diketahui pada Minggu 26 Desember 2021 malam. Saat itu para nelayan tidak berani melakukan evakuasi, walaupun bantuan makanan dan minuman terus diberikan. Pada Rabu 29 Desember 2021 malam mulai tersebar informasi jika pemerintah Indonesia akan menampung Rohingya yang sedang berada di laut tersebut. Sementara itu pada Kamis 30 Desember 2021 kapal perang Indonesia menarik kapal yang berisikan 105 Rohingya menuju pelabuhan Kerungguke Aceh Utara. Kapal Rohingya ini tiba di pelabuhan Kerungguke pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian mereka dievakuasi menggunakan 4 bus untuk menjalani karantina di BLK Kandang, Kota Lok Sumawe selama 10 hari. Ketua Satgas Penanganan Rohingya Lok Sumawe, Ridwan Jalil, membenarkan hingga saat ini belum ada kepastian kapan Rohingya dipindahkan dari Kota Lok Sumawe. Ia mengatakan sesuai surat Wali Kota Lok Sumawe kepada Satgas Penanggulangan Pengungsi Luar Negeri Pusat, pemerintah Kota Lok Sumawe hanya menampung para pengungsi selama masa karantina atau 10 hari. Walau demikian, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Satgas Penanggulangan Pengungsi Luar Negeri Pusat serta pihak IOM dan UNHCR. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Perkembangan pengendalian pandemi COVID-19 terus dipantau pemerintah, terutama pada awal tahun ini di mana mobilitas masyarakat cukup tinggi karena liburan Nataru dan terdapat pelaku perjalanan luar negeri di antara mereka. Dari PPLN inilah yang menyumbang jumlah kasus Omikron di Indonesia yang cukup signifikan. Kasus aktif per 15 Januari 2022 sebesar 8.463 kasus atau naik 92,38% dari kasus per 1 Januari 2022 yakni 4.399 kasus. Proporsi kasus aktif dari luar Jawa Bali sebesar 23,0% atau 1.944 kasus dari 8.458 kasus nasional. Sedangkan kasus konfirmasi harian per 15 Januari 2022 adalah 1.054 kasus dan rata-rata 7 hari atau 7 DMA sebesar 733 kasus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers usai ratas evaluasi PPKM secara virtual Minggu 16 Januari mengatakan angka reproduksi kasus efektif beberapa pulau mengalami kenaikan kecuali di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Namun RT nasional masih ada di level 1 atau terkendali. Adapun hal yang patut diwaspadai lanjut Menko Erlangga adalah jumlah kematian atau case fatality rate yang dalam 2 minggu terakhir meningkat 29,03% dari total 31 kasus menjadi total 40 kasus dalam 7 hari terakhir. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari Amerika Serikat, badai musim dingin terjang pantai timur Amerika, puluhan ribu orang tanpa listrik. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Badai musim dingin membuat sebagian besar wilayah Amerika Serikat ditutupi salju dan es. Peringatan cuaca ekstrim di negara bagian dari Mississippi hingga Maine menyala. Akibatnya sekitar 130 ribu orang hidup tanpa aliran listrik. Melansir Al Jazeera pada Minggu 16 Januari 2022, badai musim dingin membawa salju setebal 25 cm di sebagian Carolina Utara. Dua orang dilaporkan tewas setelah mobil mereka keluar dari jalan dekat ibu kota negara bagian Raleigh. Media lokal juga melaporkan atap pemukiman di Brevard College runtuh karena tidak kuat menahan beratnya salju. Tidak ada korban yang mengalami cedera dalam peristiwa tersebut. Cuaca ekstrim juga melanda Florida. Dua tornado menyapu barat daya negara bagian tersebut. Satu tornado menghancurkan setidaknya 25 rumah. Gubernur Georgia, Virginia, dan Carolina Utara semuanya menyatakan keadaan darurat saat badai melanda. Di seluruh wilayah, 235 ribu orang kehilangan listrik pada minggu pagi dengan sebagian besar dari mereka yang terkena dampak di Georgia, Carolina Utara, Carolina Selatan, dan Florida. Kondisi es juga mengganggu perjalanan dengan sekitar 3.000 penerbangan di dalam masuk atau keluar dari Amerika Serikat dibatalkan pada hari Minggu dan lebih dari 8.000 penerbangan tertunda. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 18 Januari 2022. Informasi pagi ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.